Hasrat cinta dan rindu kepada Rasulullah, hamba ingin bertemu. Wahai pujaan hati, harap syafaatmu hanya padamu Nabi. Salawatku tertuju ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad Nur, Muhammad Nur, wali manfaati wa difa'i madarati min Allahi bi dhikri ismi nabi awali ikrama lil mutasawwili bi atalabu min Allah bi al-anbiya wal awliya yahluquna madarata wa la manfaati wa lakum nahnu nas'ala la bi hurjata hariki matalibina wa nakul ya Rabbi bil Mustafa balli wa maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Pilihan Allah, putra Sayyid Abdullah dan Sayyidah Siti Aminah, terlahir di kota Mekah, berhijrah ke Madinah umur 25 menjadi utusan Allah dan mendapatkan risalah kepada seluruh berdakwah. Beribu zat fi nasrur masih bina bidar bin nur. Muhammad Nur, Muhammad Nur, Muhammad Sayyiduna, kau sebagai pemimpin diutus ke dunia rahmatan lil alamin. Kau manusia alaikassalam, ya Nabi yang ku cinta, ya Nabi yang ku rindu, semoga sang pencipta izinkan kita.